بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Huququn da'at ilayha al-fitrah wa qarraratha asy-syari'ah. 10 hak yang ditetapkan oleh syariat. Kita masih pada hak yang pertama, yaitu hak Allah Ta'ala. Gimana hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk diibadahi semata. Ibadah itu kemaslahatannya juga akan kembali kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan dari hamba-hambanya itu kemanfaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan agar kamu menjadi seorang hamba kepadanya. Seorang hamba yang beribadah kepadanya semata. Dengan semua makna ibadah. Kama annahu huwa rabbuk, sebagaimana dia juga adalah Rabbmu. Dengan semua makna ar-rububiyah. Engkau sebagai seorang hamba yang rendah, yang tunduk kepadanya, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan berita darinya. Karena engkau pun tahu, menyaksikan bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirimu itu sempurna. Maka tidakkah seorang itu malu mengganti kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini dengan kekufuran? Tentu jawabannya sangat iya. Oleh karena itu, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah beribadah hanya kepadanya. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Law kana li ahadin minan nasi 'alaika fadlun." Seandainya salah seorang di antara kalian telah memberinya pemberian. Salah seorang di antara kalian memberi kepada kalian suatu pemberian. Suatu anugerah, suatu keutamaan. Lastahyaita antubarizahu bil ma'siyah. Tentu kamu akan malu menampakkan di hadapannya kemaksiatan. Wa tujahirahu bil mukhalafah. Engkau melakukan penyelisihan kepadanya secara terang-terangan. Karena dia telah memberi. Dia memberikan amanah kepada dirinya untuk demikian dan demikian. Nah, sehingga tentu pasti kamu malu. Tatkala kamu menyelisihinya. Tatkala kamu bermaksiat kepadanya. Fakaifa bi rabbik alladzi kullu fadlin alaik. Lalu bagaimana dengan Rabbmu yang semua pemberian itu diberikan kepadamu? Fahuwa min fadlih. Dan itu termasuk di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma yandafi'u 'anka min su'in famin rahmatih. Dan semua apa yang akan menimpamu, Allah menghindarkannya. Apa yang akan menimpamu berupa kejelekan, Ia menghindarkannya darimu. Maka ini juga termasuk kasih sayangnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud-durru fa ilayhi taj'arun. Dan tidaklah yang ada pada kalian dari sebuah nikmat melainkan itu datangnya dari Allah. Kemudian apabila menimpa kalian suatu madharah, maka kepadanya lah kalian itu akan kembali. Wa inna hadzal haqq alladzi aujabahu Allahu li nafsihi la yasirun sahlun. Dan sesungguhnya hak ini yang Allah wajibkan atas dirinya itu mudah dan gampang. Yaitu ibadah kepadanya. Hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu mudah dan gampang, yaitu ibadah. Ala man yasfarahu Allahu lah. Kepada orang yang Allah mudahkan baginya, itu mudah dan gampang. Apa-apa menjadi bernilai ibadah pada orang yang Allah mudahkan. Tapi bagi Allah yang Allah tidak mudahkan baginya, Dia akan menjadikannya sebuah beban. Allah berikan perintah untuk mengerjakan sholat, Dia merasa terbebani yang sangat. Allah perintahkan baginya untuk membayar zakat, karena dia memiliki harta yang melimpah ruah. Dia akan menjadikan itu juga sebagai beban. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan baginya. Naam, dan itu pilihannya. Untuk memilih jalan tidak mau menjadi orang yang beribadah, tidak mau menjadi seorang yang menunaikan hak Allahu Azza wa Jalla. Dzalika bi anna Allah lam yaj'al fihi harajan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi seorang yang akan menunaikan haknya itu kesulitan, ndak. Wala dhayqan, kesusahan, wala masyaqqatan, keberatan, ndak. Mudah itu sebenarnya. Bekerja misalnya atau syariat salat. Syariat-syariat sholat itu ya jatuh pada waktu-waktu yang mana manusia itu beristirahat di dalamnya. Zuhur misalnya. Banyak seorang yang beristirahat di waktu zuhur, tidak bekerja. Tapi toh mereka tetap saja melakukan atau ya tidak mengamalkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Berarti itu pilihannya sendiri. Padahal tidak berat. Naam, tidak susah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqo jihadih." Dan bersungguh-sungguhlah kalian untuk menuju jalan Allah, untuk berada di atas jalan Allah dengan sebenar-benarnya kesungguhan. Huwa jatabakum, Dialah yang memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan tidaklah Dia menjadikan atas kalian keberatan dalam beragama. Millata abikum Ibrahim. Agama ayah kalian Ibrahim. huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah yang telah menyebut kalian sebagai muslimin sebelum ini dan ini sekarang. Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, agar rasul itu menjadi saksi atas kalian. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kalian menjadi saksi atas manusia. Fa aqimus shalah wa atuz zakah, maka kerjakanlah salat, bayarlah zakat. Wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah Allah pelindung kalian, dan dialah Allah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Ketika seorang itu merasakan berat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah telah menerangkan, dialah Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kok berat ya untuk mengikuti manhajul haq, untuk mengikuti akidah yang hak, kok berat. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Innahu aqidatun muthla wa imanun bil haq wa amalun salihun muthmir. Sesungguhnya itu adalah akidah yang lurus, iman yang benar, amalan yang salih yang menghasilkan, membuahkan hasil. Aqidatu qiwamiha, akidah yang tiangnya al-mahabbatu wa ta'zim, cinta dan mengagungkan. Ini akidah yang tiangnya cinta dan mengagungkan. Wa thamaratuha al-ikhlasu wal musabarah, buahnya adalah ikhlas dan sabar, terus bersabar. Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, lima salat sehari semalam. Yukaffirullahu bihinnal khataya, yang Allah akan menghapuskan dengan salat tersebut kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihinnad darajat, yang Allah akan mengangkat dengan salat tersebut derajat. Wa yasluhu bihinnal qulub wal ahwal, yang akan menjadi baik hati-hati dan situasi keadaan. Yati bihinnal abdu bihasab istita'atihi, di mana seorang hamba mengamalkan syariat salat tersebut sesuai dengan kemampuannya. Tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampu kalian, semampu kalian. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain wa kana Imran maridan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada Imran ibn Husain, dan beliau saat itu sedang sakit. Salli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan, jika kamu tidak mampu maka duduklah. Fa illam tastati' fa'ala jambin, maka jika kalian tidak mampu pula maka berbaringlah. Mudah syariat ini para jamaah rahimanallahu wa iyyakum, salat misalnya. Sehingga rugilah orang yang merugi. Kenapa semasa hidupnya dia tidak mau menjalankan ibadah, tidak mau menjalankan hak Allah Azza wa Jalla, padahal mudah. Dan termasuk di antara sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah menyiksa hamba-hambanya yang kufur, memberi pelajaran kepada hamba-hambanya yang kafir. Allah mengutus rasulnya, Allah menurunkan kitabnya, Allah memberikan perintah-perintah bagi hamba-hambanya yang kemaslahatannya itu akan kembali kepada mereka sendiri, kok tidak mau. menjalankan tersebut. Naam. Seorang yang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, boleh baginya untuk sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan situasi dan kondisinya. Zakah. Wahia juz'un yasir min malik. Zakat. Bagian yang kecil dari hartamu. Tadfa'u fi hajatil muslimin. Yang kamu berikan untuk memenuhi kebutuhannya kaum muslimin. Lil fuqara wal masakin. Wabni sabil wal gharimin. Wa ghairihim min ahli zakah. Bagi mereka orang-orang yang fakir. Bagi mereka orang-orang yang miskin. Bagi mereka orang-orang yang kehabisan bekal di jalan. Bagi mereka orang-orang yang terlilit hutang. Dan selainnya. Dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Sehingga akan disucikan dengan zakat tersebut. Harta seseorang. Dan itu nyata ma'asyiral muslimin. Coba seandainya. Seorang itu kikir. Seorang itu bakhil. Naam. Allah akan berikan ujian-ujian. Dia sudah kikir, bakhil, tidak mau berinfak, bersedekah, apalagi membayar zakat. Tidak mau. Allah uji dengan banyak ujian-ujian. Naam. Siyamu syahrin wahidin fissanah. Berpuasa satu bulan penuh dalam setahun. Wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka dia mengulangi di hari yang lain. Wa man la yastati'u siyam li'ajazin da'im yut'imu miskinan an kulli yawm. Siapa yang tidak mampu berpuasa dikarenakan ketidakmampuan yang selama-lamanya. Tidak mampu dia. Sakit mungkin yang selama-lamanya. Maka dia memberi makan setiap hari kepada seorang miskin. Hajjul baitil haram maratan wahida fil umri lil mustati'. Berhaji ke baitullahil haram sekali. Pada setiap umurnya bagi orang yang mampu. Jadi selama dia memiliki umur, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sebagian ulama menyebutkan umrah juga. Itu wajib hukumnya. Umrah itu hukumnya juga apa? Wajib bagi yang mampu. Nah ini. Kemampuan ini meliputi kemampuan fisik dan meliputi kemampuan harta. Gimana kalau punya harta tapi fisiknya gak mampu? Nah, menghajikan orang atas namanya, membadalkan orang. Hajikan ya atas nama saya. Karena fisiknya gak mampu. Nah. Atau fisiknya mampu, tidak punya harta. Gimana? Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masya Allah, ahlul mal itu banyak peluang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah dengan malnya, gitu loh. Dengan hartanya. Ibadah sholat, sholat sunnah. Berzikir, berpuasa. Mau kaya, mau miskin, tetap bisa mengamalkan. Tapi kalau ibadah haji, ibadah umroh, nah ini kelihatannya harus dengan harta, ya kan? Kira-kira bisa gak kalau gak pakai harta? Kira-kira bisa gak? Ya bisa, ngerti duit, ya pada baik kan ngerti duit lah. Orang takon, sama aja itu. Jalan kaki misalnya, jalan kaki apa gak memberatkan dirimu? Kalau jauh mungkin kita. Di Yaman pun ada dulu. Pernah ada orang yang haji atau umroh jalan kaki 17 hari. Kadang sampai 1 bulan. Yaman ke Mekah. Mikotnya di Yalamlam. Sama juga tetap bawa bekal. Cuman untuk transportasi dia menggunakan kaki. Jalan kaki. Kakinya mungkin sampai kapalnya gede. Kalau ada tertusuk duri, mungkin durinya yang patah, bukan nusuk kakinya. Jadi badui, orang lembah lah, orang primitif. Yang disuntik mungkin malah suntikan yang lehot. Ya. Nah, hadhihi hiya usulu haqqillah. Inilah prinsip atau usul hak Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Wa ma adaha fa inna ma yajibu li'aridin. Adapun selainnya, maka itu biasanya kewajiban karena adanya tujuan. Kal jihad fi sabilillah, seperti seorang berjihad fi sabilillah karena ada peperangan di sana, kaum muslimin terzalimi. Penguasa, pemerintah menyuarakan jihad untuk menyerbu orang-orang kafir. Nah, menjadi wajib. Berarti ada sebab. Au li asbabin tujibuh. Atau karena sebab yang mewajibkannya. Kanasril mazlum. Menolong orang yang dizalimi. Undur ya akhi hadal haqqil yasiri amalan. Al-kathiru ajran. Lihatlah wahai saudaraku. Akan hak ini yang mudah beramal, tapi banyak pahalanya. Idza qumta fihi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah. Apabila kau mengamalkannya, kau akan menjadi seorang yang bahagia dunia dan akhirah. Wa najauta minan nar. Engkau akan selamat dari neraka. Wa dakhaltal jannah. Engkau akan masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh itulah keberuntungan. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Mata itu perhiasan. Al-ghurur itu menipu. Jadi perhiasan yang menipu. Kehidupan dunia itu perhiasan yang menipu. Loh, apa menipu itu? Nyatane enak ya gerunggang mobil ge ora kepanasan ora kudanan gitu. Enak ya ngerjan seterusnya. Maksudnya mata'al ghurur, kehidupan yang menipu, kehidupan dunia menipu ketika kamu tidak mengamalkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan merasakan pertanggungjawabannya di saat kamu memiliki harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu mendapatkan harta tersebut dan pada apa kamu belanjakan harta tersebut? Sudah yang kira kamu ini nyaman, ternyata tidak nyaman karena harus ditakoni terus, kan digi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara. An umrihi fima afnah. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an jismihi fima ablah. Ditanya tentang jasmaninya, untuk apa dia gunakan. Wa an ilmihi ma'amila bih. Tentang ilmunya, apakah dia beramal. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan dari hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan pada apa dia membelanjakannya. Orang kalau ditanya-tanya terus begitu, biasanya anak sing kena kecekel, kiri bage. Jebule kok sugih iki kiri bage, kecekel kabeh nanti. Coba kalau ada polisi ya nakoni sing detail banget. Ditelang yit goyong-goyong yit polisine, serat-serat Mas biasa. Wis lengkap surat-surat. Deleng-deleng. Iki deleng spionnya wis bengkok-bengkok. Iya orang kena dikai gini, orang kena ngongannya Mas. Iya nih Pak, ini tilang ini satu poin. Helmnya ini, mana helmnya ini? Oh ini bukan SNI ini. Dua lagi. Lihat-lihat lagi itu. Oh ini pentilnya ini gak ada. Ini tutupnya ini. Tilang lagi. Oh kena kabeh kok sesuai. Meskipun punya SIM dan STN. Gak. Kena kabeh. Dihisab namanya. Dihitung satu persatu. Lah ini ngerudit duit. Nanti golek ditakoni kan ngendi kowe duit kowe. Terus gue pas nanti duitmu gue. Gitu. Lan aduh ya. Ya ngeren halal kabeh. Langgarana sedikit-sedikit ya. Konangan ya bakal ini. Ibarat koruptor nih ya gitu. Jarah ini. Kamu per bulan itu menjadi jabatan sekian. Apa misalkan. 30 juta. Tapi aset hartamu kok bisa miliaran. Lah dari mana kamu dapat harta itu? Kalau gajimu sebulan, kamu apa aja usahanya? Ya jadi ikut anggota ini aja. Gajinya 30 juta. Kok asetmu miliaran? Di sana punya, di sana punya, di sana punya. Jangan-jangan ini. Uang untuk kesana kamu tilep. Gelanggang. Kena begitu. Nah. Menipu. Seakan-akan itu nikmat, tapi ternyata menipu. Ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan memang. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Aktafi bihadal qadar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan pada hak yang kedua. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.